Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik perkara ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya, Allah kumpulkan bersama ikhwannya, adalah mereka saling mengingatkan tentang ilmu. Ilmu sebagai warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara terbaik yang menjadi kesibukan seorang muslim dalam kesehariannya, terlebih itu di masa-masa banyak fitnah terjadi, yang Allah selamatkan di antara mereka adalah orang yang sibuk dengan ilmu. Tentang keutamaan ilmu, fadilahnya mungkin sering kita dengar, kita pelajari. Namun dalam waktu yang singkat, kali ini kita menyampaikan beberapa tentang buah daripada ilmu. Karena ilmu pasti berbuah, membuahkan sesuatu. Dan itu yang dinanti, itu yang diharapkan. Orang layaknya menanam sesuatu, berkebun, capek. Dari benih, dia siram, dia pupuk, dia rawat setiap hari, biaya, waktu, tenaga. Tapi semua itu akan ringan bagi dia saat mengingat ada buah yang dinantikan. Dan begitu berbuah, senang dan bahagia pemilik kebun itu, karena itu memang yang dinanti. Boleh, fadal. Mau dimatikan. Ala kulli hal, ilmu membuahkan bagi orangnya yang belajar. Dan buah-buah ilmu itu sekaligus menjadi indikator tanda apakah ilmumu yang kamu pelajari selama ini, kamu dengar, kamu baca, kamu datang, kamu duduk karenanya, apakah itu ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah min fadlih, ataukah sebaliknya. Maka dari buah-buah ilmu, yang pertama dan itu yang paling utama, ilmu membuahkan keikhlasan. Tumbuh keikhlasan itu dalam hatimu. Terjaga keikhlasan itu dalam niatmu, dalam segala amal perbuatanmu. Dan seperti antum tahu, keikhlasan segala-galanya. Dia, karenanya Allah ciptakan langit dan bumi, jin dan manusia. Allah turunkan karenanya kitab-kitab suci. Allah utus karenanya para rasul, para nabi. Semuanya demi dan karena ikhlas, agar terwujud dan tegak itu al-ikhlas lillah, agar orang selamat dari segala syirik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil. Ilmu membuahkan itu, membuahkan keikhlasan itu dalam diri kita, orang yang mempelajari ilmu. Dan tidak hanya itu, menjaga keikhlasan itu dalam hati agar tidak tercoreng, agar tidak ada yang merusak keikhlasan tersebut. Karena kita tahu an-niyah al-ikhlas amruhu azim, besar sekali, berat, bukan perkara yang ringan menjaga niat ini. Karena syirik seperti yang Rasul sebutkan sallallahu alaihi wasallam, akhfa min dabibin naml, lebih tersembunyi, lebih samar dari bekas langkah semut. Dabibun naml bukan langkahnya semut, tapi bekas langkahnya. Dia kalau jalan kan ada bekas kaki dia, dia dari lewat sini tadi. Kalau itu besar misalnya sapi, onta, kelihatan jelas telapak kakinya. Ini bekas onta lewat sini tadi. Ada onta tadi. Kamu tahu gampang. Tapi semut, siapa yang istilahnya ngeh kalau ada semut lewat tadi, ini bekas kakinya, bekas jalan dia. Siapa? Itu semut hitam, di atas batu hitam, di malam hari, semutnya juga kecil. Siapa orangnya yang sadar? Ini tadi ada semut lewat sini, ada bekas kaki dia. Orang gak ngeh, gak sadar, gak begitu samarnya. Ternyata sudah lewat semut itu di sini. Kalau itu suara kuda, suara onta, sapi, karena gede, kamu tahu gampang kan? Oh, ini ada kuda lewat ini. Semut. Kalau itu begitu samar, kalau itu begitu sangat tersembunyi, orang gak sadar, gak ngeh, syirik lebih samar dari itu. Orang gak sadar kalau ternyata ada benih-benih kemusyrikan na'udzubillah dalam hatinya. Orang gak ngeh ternyata ada riya, ada ini dalam niatnya. Seperti yang salaf sebutkan, ka'annahu ya'ti biwajhin akhar, dia datang dalam rupa dan bentuk yang berbeda. Kalau sesuatu itu selalu dari satu arah dan satu bentuk, gampang ketahuan kan. Misalnya pencuri, dia datang dari arah sana, baju hitam-hitam gitu, tutup muka. Sekali kamu kecolongan, dua kali kamu sadar, apalagi dia selalu lewat situ, ketangkep besok. Karena selalu ada hitam-hitam, kamu sudah waspada. ini datang lagi dia. Dan selalu dari arah sana. Tapi syirik gak demikian. Dia berubah-berubah. Sekali kamu dari sana, besok ternyata muncul dari arah situ, lusa dari sini, besoknya lagi dari sini, kemarin hitam bajunya, sekarang putih, esok pakai dasi, besok pakai sarung. Kamu bingung ini yang mana. Begitu. Yang ini kamu waspadai sudah. Ternyata dia datang dalam bentuk lain, tanpa kamu sadari, tanpa kamu rasa. Kan itu ada dalam ilmu tauhid. Dalam akidah diajarkan. Makanya ilmu membuahkan keikhlasan. Menjaga ikhlasmu. Menyelamatkan kamu dari segala bentuk kemusyrikan. Buah daripada ilmu. Al-ikhlas. Kamu terjaga dari segala perusak niat itu. Di surat Al-Isra, setelah Allah memerintahkan bakti kepada orang tua, berkata baik dan seterusnya, Allah katakan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Rabb kalian lebih tahu apa yang ada dalam diri kalian, soleh atau tidak kalian. Allah katakan itu setelah Allah sebutkan, terutama saat orang tuamu itu semakin tua, semakin tua. Jaga lisanmu, jaga baktimu kepada mereka, karena semakin berat bakti anak kepada orang tua saat itu. Ketika mereka semakin senja usianya. Ya, yang punya orang tua tentu akan paham. Ya, kembali seperti anak-anak, gampang tersinggung, mudah salah paham, semakin tua usianya, manja, ini itu, walhasil, artinya tantangan untuk bakti kepada mereka semakin berat. Makanya Allah ingatkan, Allah Maha tahu yang dalam diri kalian. Ayat ini mengingatkan, jaga keikhlasanmu. Jangan sampai kamu berbakti kepada kedua orang tuamu secara zahir, tapi batinmu tidak berbakti kepada mereka. Mungkin secara zahir kamu tetap berbakti. Kamu kasih belanja, apa yang dia butuhkan, makan, ini, itu, obat. Mungkin makan kamu suapi, mungkin ini, itu. Sakit kamu bawa ke dokter. Zahir, kamu bakti kepada dia. Tapi batinmu, kamu gak senang. Na'udzubillah. Kamu jengkel dengan orang tuamu. Seakan-akan lisanmu berkata, ini bapak ini ada saja yang godanya, ibu ini begini, manja, ini itu. Kamu kesal secara batin, walaupun tidak kamu ucapkan. Gak ada gunanya ini zahir kamu akhirnya. Baktimu secara zahir bisa jadi sia-sia. Kalau batinmu tidak ada bakti kepada mereka, keikhlasan. Ayat mengingatkan, Allah Maha tahu apa yang dalam dirimu. Diingatkan, diajari oleh ayat, hati-hati jaga ikhlasmu. Ayat ini kan ilmu. Ilmu itu kan qala Allah, qala Rasul. Apa yang Allah sebutkan, apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Bagaimana ilmu ini membuahkan keikhlasan. pentingnya ilmu. Kalau gak ada ayat ini, mungkin orang menganggap yang penting aku secara zahir tetap bakti kok. Padahal batinnya penuh kejengkelan dan kebencian kepada orang tuanya. Ilmu membuahkan ikhlas, menjaga keikhlasan. Makanya kata Imam Hammad Ibnu Salamah rahimahullahu ta'ala, man talabal ilma li ghairillah mukirabihi. Orang yang enggak ada ikhlasnya dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam mengamalkan, dia akan kena makar. Ada tipu daya yang akan menimpa dia. Nasallallah al-afiyah. Ada makar yang menimpa dirinya. Entah apa itu bentuknya, kejelekan itu menghampiri dirinya. Sehingga orang terfitnah dalam agamanya, terfitnah dalam ininya. Tiba-tiba saja dia sudah jauh tanpa dia sadari. Makar mengenai dirinya. Orang yang dulunya kamu kenal, kamu seperti gak percaya dan terheran-heran. Fulan, sekarang begini. Sekarang seperti ini. Lu dulu yang kita kenal, yang saya tahu fulan begini-begini. Sekarang sudah jauh entah kemana. Makar tertimpa pada dirinya. Ikhlas perkaranya sangat agung dan itu segala-galanya. Kalau bukan karena Allah, tidak ada arti segala sesuatu di dunia ini. Yang kedua, ilmu itu pula membuahkan amal. Dan ini termasuk buah yang sangat penting dari ilmu. Membuat kamu beramal soleh, bertambah ibadahmu dan ketaatanmu. Dan itu salah satu tanda kalau ilmumu bermanfaat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tanda ilmu orang itu bermanfaat, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah amal ibadahnya. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala mengamalkan ilmunya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hatafal ilm bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu pasti memanggil amalan. Ini mendatangkan amalan, membuahkan amalan. Orangnya pasti bengak beramal selama ilmunya nafi'. Imma amalan itu ada, datang. Kalau enggak, ilmu itu pun akan meninggalkan dia. Hakikat ilmu yang bermanfaat akan meninggalkan dia. Mungkin aja masih ada ilmu teori pada dirinya, tapi hakikat ilmu yang bermanfaat sudah gak ada pada orangnya ketika gak ada amalannya. Makanya Allah cela orang-orang semacam itu, atakmurunan nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apa kalian perintahkan orang berbuat baik, berbuat bir, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Ilmumu hanya teori, kamu sendiri tidak mengamalkannya. Padahal kalian baca kitab, tidakkah kalian berakal? Maka ilmu membuahkan amalan. Makanya dalam An-Nisa Allah sebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan, orang yang berilmu mengamalkan apa yang mereka telah ketahui, sudah disampaikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan itu lebih menguatkan mereka, lebih menguatkan mereka, baik dalam arti lebih menguatkan mereka dalam kebaikan, dalam iman, semakin dia kuat, semakin dia kokoh, maupun bahkan menguatkan dia dalam maklumatnya. Apa yang sudah dia ketahui semakin kuat pada dirinya kalau dia mengamalkannya. Oleh karena itu, salaf seperti mereka sebutkan, kunna nasta'in ala hifdzil hadis bil amali bihi. Kami, yakni kami menunjukkan itu ma'ruf di masa mereka semua salaf, untuk mempermudah menghafal hadis kami amalkan. Pengamalan terhadap ilmu menguatkan ilmumu. Bagaimana itu akan kuat kalau kamu sendiri tidak mengamalkan? Kamu akan terlupakan, hilang ilmu itu. Maka ilmu membuahkan amalan yang soleh. Wala yazalur rajul jahilan bima alim hatta ya'mal, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Orang itu dengan ilmunya tetap jahil, masih teranggap jahil sampai dia mengamalkannya. Begitu dia amalkan, dia alim. Alim yang dipuji, dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulnya. Selama dia gak ngamalkan, dia jahil tetap, walaupun ilmunya seberapa banyak. Yang ketiga, ilmu pula membuahkan solah, kesolehan pada dirimu. Kamu akan jadi orang soleh dengan ilmu itu. Siapa orang soleh itu? Orang soleh adalah orang yang menunaikan, menjaga hak-hak Allah. Dia pula menjaga dan menunaikan hak-hak orang lain. Masing-masing orang tuanya punya hak, dia jaga, dia tunaikan. Saudaranya, keluarganya punya hak, dia tunaikan. Tetangganya, temannya, gurunya, semuanya. Dia orang soleh. Yaitu orang soleh yang menjaga dan menunaikan hak Allah, dan dia jaga pula, dia tunaikan dengan baik hak-hak orang lain. Istrinya punya hak, anaknya punya hak, dia jaga itu dan dia tunaikan. Karena bagaimana kamu akan tunaikan hak-hak mereka, apa saja haknya, kalau kamu gak ketahui ilmunya? Dari mana kamu bisa jaga? Kamu gak ngerti. Enggak, ilmu yang membuat kesolehan pada dirimu semakin bertambah keilmuanmu, akan semakin bertambah pula kesolehan pada dirimu. Semakin menjadi orang yang soleh. Yang keempat, ilmu itu jika benar itu ilmu yang bermanfaat akan membuahkan pada dirimu al-iqtida bi ahli al-ilm. Kamu akan berteladan meniru orang-orang yang berilmu. Kamu akan menyerupai orang-orang yang berilmu. Kamu terapkan itu pada dirimu. Apa yang kamu tahu tentang mereka, kamu berusaha menjadikan itu pada dirimu. Dan itu buah yang sangat penting dari ilmu, karena memang man ahabba syai'an ahabba ahlahu. Orang kalau senang sesuatu pasti akan menyenangi orang-orang yang di situ, yang berkaitan dengan itu. Karena ilmu yang kamu cintai, itu yang kamu senangi, itu yang menyibukkan kamu, maka pasti kamu akan berupaya mencocokkan dirimu dengan mereka. Dan itu min tamamil ittiba', min tamam al-iqtida'. Makanya disebutkan, kana Abu Dawud yushabbah bi Ahmad. Imam Abu Dawud, Abu Dawud Sijistani, sahib Sunan Sulaiman bin Ash'ath, diserupakan sekali dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya, dan lama sekali Abu Dawud berguru kepada Imam Ahmad di Baghdad sebagai imam besar ahlu sunnah di zamannya. Ahmad bin Hanbal begitu cintanya kepada Imam Ahmad, sampai Abu Dawud itu diserupakan dengan Imam Ahmad. Orang kalau ngelihat Abu Dawud pasti akan mengatakan, ini orang mirip sekali seperti Ahmad bin Hanbal. Semuanya, sifat akhlaknya, gerak-geriknya, ini dengan Ahmad. Wa kana Ahmad yushabbah bi Waqi'. Imam Ahmadnya diserupakan sekali dengan Waqi'. Waqi', guru besar Imam Ahmad. Ya sama, orang melihat Ahmad akan pasti mengingatkan mereka kepada Waqi', persis seperti Waqi'. Wa kana Waqi' yushabbah bi Sufyan. Sementara Waqi' sangat diserupakan dengan Imam Sufyan, Sufyan ats-Tsauri. Dan itu guru besarnya beliau. Imam persis seperti Sufyan ats-Tsauri. Waqi'. Wa kana Sufyan yushabba bi Mansur. Sufyan ats-Tsauri diserupakan persis seperti Mansur. Ibnu Tarkhan rahimahullah. Wa kana Mansur yushabbah bi Ibrahim. Mansur diserupakan seperti Ibrahim, Ibrahim Nakhai, gurunya. Mirip sekali, ditiru segala sesuatunya. Wa kana Ibrahim yushabbah bi'alqamah. Sementara Ibrahimnya sangat diserupakan dengan Alqamah. Alqamah Nakhai juga gurunya Ibrahim. Wa kana Alqamah yushabbah bi'abdillah. Alqamah sangat diserupakan seperti Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, sahabat radhiyallahu anhu. Mirip, Alqamah itu sangat mirip dengan Ibnu Mas'ud. Orang akan mengatakan ini kayak Ibnu Mas'ud persis orang ini. Wa kana Abdullah yushabbahu bi Rasulillah. Abdullah bin Mas'ud sangat diserupakan dengan Rasulullah SAW. Semuanya ditiru oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu buah, salah satu buah penting dalam ilmu, akan membuat kamu senang dan berusaha berteladan kepada haula rijal a'immah, orang-orang besar ini, orang-orang mulia ini, orang-orang yang berilmu. Akhlakmu, akhlak orang yang berilmu, tutur katamu, tutur kata orang yang berilmu, sifat-sifatmu seperti orang yang berilmu. Karena kamu bersama mereka, ilmu itu kamu ambil, kamu pelajari dari mereka, maka terwariskan pada dirimu apa yang ada pada mereka. Agar orang itu tidak menjadi apa ya, hujjah ala nafsi. Kalau gak ada yang dia toladani pada dirinya, kan membuat orang pesimis dan pobi, anti dari ilmu. Fulan kayak begitu, orang berilmu akhlaknya seperti ini, sifatnya begini, membuat orang jengkel kepadanya, sakit hati. Karena pada dirinya gak ada yang dia jadikan toladan, gak ada yang dia tiru. Ilmu itu jika bermanfaat, membuahkan pada dirimu al-iktida, toladan kamu kepada orang yang berilmu. Kalau enggak, orang akan kecewa. Tidak hanya ilmu kenabian yang dipelajari, tapi juga akhlakun nubuwah, akhlak, sifat-sifat kenabian. Itu juga menghiasi dirinya. Dan itu yang orang tahu, itu yang orang nilai. Kalau sekedar ilmu, ya hatta orang-orang orientalis juga ada ilmunya. Oh, ilmu itu teori, bisa dipelajari siapa saja. Kufar orientalis juga bisa. Tapi hilang pada mereka al-iktida, meniru dan bertoladan kepada orang yang berilmu. Dan kalau sudah seperti itu, tidak akan dia jadi imam, pemimpin, panutan dalam kebaikan. Padahal doa kita mohon kepada Allah kan, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam itu pemimpin dalam kebaikan. Jadi toladan, jadi figur panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Abu Zur'ah, kata Auza'i, naqtadi biman qablana fayuqtada bina man ba'dana. Jadikan kami bertoladan kepada yang sebelum kami, fulan-fulan tadi, Abu Dawud dan kepada Ahmad, Ahmad kepada yang sebelumnya, Waqi, Waqi kepada sebelumnya, Sufyan, Sufyan kepada sebelumnya, Mansur, dan seterusnya. Sehingga yang setelah kami, generasi setelah kami juga akan bertoladan kepada kami. Gak akan orang itu menjadi toladan imam bagi yang setelahnya kalau dia sendiri tidak bertoladan dengan yang sebelumnya. Ilmu membuahkan toladan baik pada diri seorang hamba. Yang ke berapa tadi? Lima. Buah daripada ilmu membuat seorang hamba itu punya sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang terpuji pada dirinya, sehingga tutur kata dia, tutur kata yang baik, bermanfaat bagi orang, menjadikan dirinya kunci kebaikan, kunci pembuka kebaikan. Kebaikan itu Rasulullah SAW sebutkan semula sesuatu yang tersimpan seperti gudang begitu. Dia perlu ada kunci untuk membuka sehingga tersebar dan merata itu kebaikan. Fatuba li'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair. Bahagialah seorang hamba yang menjadi kunci pembuka kebaikan. Dia yang mengajarkan kebaikan itu, orang lain tahu kebaikan dari dia. Kan dia kuncinya yang buka. Kamu ngerti, faham kebaikan karena dia, dia yang ajarkan, dia yang contohkan. Itu ucapan dia, itu amalan dia, itu sifat akhlak dia. Kamu selalu saja dapat dan mengerti kebaikan dari sebab dia, buah daripada ilmu. Begitu pula segala sifat-sifat kebaikan. Makanya akhlak jamilah, akhlak yang mulia, akhlak agung itu akan ada pada orang yang berilmu. Tidak akan kamu dapati orangnya suka mencela, suka mencaci maki, penuh dengan permusuhan, kebencian, senang dengan cekcok, senang dengan perdebatan sengit. Itu yang dia ucapkan, itu yang dia tulis, itu yang dia... Gak akan kamu dapati orang berilmu seperti itu. Akhlak dan sifat mulia yang ada padanya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innar rajul la yatlubul ilm fala yalbath an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa hadihi wa samtih. Dulu di masa salaf, orang kalau sudah belajar ilmu, kalau Allah inginkan kebaikan baginya, enggak lama akan berubah. Kamu lihat perubahan itu pada kekhusyuan dia, tindak tanduknya, tutur katanya, segalanya. Dia dirubah oleh ilmu yang dia pelajari. Bukti kalau ilmunya bermanfaat. Fulan yang kamu kenal dulu sudah bukan fulan yang kamu kenal sekarang. Dulu mungkin dia begini begitu. Walhasil setelah dia ngerti ilmu, dia belajar, dirubah dia oleh ilmu itu. Akhlaknya berubah, sifat wataknya berubah, gaya bicaranya, semuanya, gerak-geriknya, tindak tanduknya berubah. Berubah tentunya ke arah yang positif, lebih baik. Ya begitu ilmu merubah karakter seseorang, kalau ilmu itu bermanfaat. Sehingga kalau sekian lama kamu belajar ilmu, sekian lama, sekian banyak ilmu yang kamu dengar, kamu pelajari, tidak merubah dirimu, ya kamu pertanyakan. Na'udzubillah min dzalik. Kemana ilmumu? Apa bermanfaat ilmumu? Yang orang tahu fulan ya seperti fulan yang dulu, bahkan mungkin lebih parah, lebih jelek. Masih saja dia begini, begitu. Wataknya ya seperti itu. Congkaknya gak berubah. Kesombongannya semakin menjadi-jadi. Semena-mena. Mana ilmumu? Kalau ilmu itu bermanfaat, kok gak merubah dirimu? Para ulama salaf itu sampai mengatakan, orang kalau Allah berikan padanya taufik kepada ilmu yang bermanfaat, itu mereka katakan faqat atau laqat massathu massatun nubuwah. Orang itu telah terkena masah kenabian. Masah itu apa ya? Begini supaya mempermudah, mendekatkan pemahaman aja. Kalau dalam artian negatif, dalam artian jelek, masah itu artinya kesurupan. Makanya orang yang kena jin kan disebut mamsus, masahul syaitan, masahul jinni, kerasukan, dimasuki oleh jin, na'udzubillah, jiwanya, tubuhnya, sehingga dia berubah. Gak seperti fulan yang kamu kenal, dulunya wajar, normal kayak orang biasanya. Ini tiba-tiba marah-marah, matanya melotot, merah, teriak-teriak, mungkin mukul, nendang, apa saja, jadi jahat. Orang terheran-heran, ada apa fulan, kenapa fulan ini? Orang katakan mamsus, kerasukan setan, kerasukan jin. Paham masah ya, kerasukan itu tadi. Cuman itu kan negatif, maknanya jelek. Ini kalau pinjem bahasa itu, kerasukan dalam artian positif. Apa yang merasuki dia? Kenabian. Kenabian merasuki dirinya, sehingga dia berubah. Berubah segalanya menjadi jauh lebih baik. Semuanya, keseharian dia, bagaimana dia dengan anak istrinya, dengan tetangganya, dengan temannya, bersama orang lain, saat dia jual beli, saat dia muamalah, apa saja sudah berubah dia. Ilmu yang merubah dia, merasuki dia, sehingga tadi orang gak seperti fulan yang dulu kita kenal, jadi jauh lebih baik. Karena ilmu itu buah daripada ilmu, merubah orangnya. Maka kalau orang tidak berubah, na'udzubillah, sia-sia ilmumu. Ya masing-masing orang bercermin, introspeksi diri, kamu berubah tidak dengan ilmu? Ilmu itu merubah dirimu apa enggak? Gitu aja. Dan orang yang akan melihat itu, kama yuqal, seperti dikatakan, anta kama ya'rifun nasu anka. Kalau kamu ingin tahu siapa dirimu, ya tanya orang, apa kata orang tentang dirimu, bukan tentang apa yang kamu akui. Kalau itu gampang, ana fulan bin fulan, ana saya belajar di sana kepada fulan bin fulan, sekian tahun, sekian lama di negeri sana, di tempat itu. Itu kan pengakuan kamu. Saya dekat dengan fulan, alim fulan, ini fulan, saya bersama dia. Itu pengakuanmu. Ini buktinya, saya ketemu dengan fulan. Ini buktinya saya, apa gunanya buat kamu? Yang orang tahu dari kamu, kamu orang yang takabur. Wong itu sehari-hari mereka lihat, itu yang sehari-hari mereka dengar, itu yang sehari-hari orang rasakan. Kamu kejem, kamu gak kenal ampun, kamu gak punya kasih sayang, gak ada rahmatnya, kamu suka nipu, kamu berkhianat, kamu zalimi orang, kamu semena-mena. Itu hakikat dirimu, yaitu yang orang tahu tentang kamu, yang orang rasakan tentang dirimu, siapa kamu. Ternyata kamu gak dirubah oleh ilmu. Kamu yang seperti apa dulu, ya itu yang orang tahu sampai sekarang. pujian atau yang orang katakan tentang dirimu dalam keadaan mereka tidak tahu siapa kamu, hakikat kamu siapa, gak akan berguna bagi kamu. Ya, sebagian salaf sampai mengatakan la taghtar bithana man jahila amrok. Kamu gak usah tertipu dengan pujian orang yang gak tahu siapa kamu. Orang gak kenal, gak tahu siapa kamu sebenarnya. Ya, mungkin hanya sekali, dua kali ketemu setelah sekian tahun, sekian lama. Miskin ini, jahil. Mengatakan, oh fulan, masya Allah, fulan. Fulan begini, alan ini, begitu. Yang tahu kamu yang sehari-hari bersama kamu. Sehari-hari bersama kamu, itu tetanggamu, itu temanmu, itu yang bermuamalah dengan kamu. Kan mereka yang tahu, mereka yang ngerasakan. Yang gak tahu siapa kamu, pujian dia gak ada gunanya. Kamu jangan tertipu, jangan merasa senang karena dipuji fulan, karena dipuji oleh Alan. Oh, dia gak tahu siapa kamu. Yang tahu kamu kan yang, ya, yang sehari-hari bersama kamu bermuamalah. Fulan membawa lari uang saya. Fulan ada tanggungan sekian puluh, sekian ratus juta, sampai sekarang gak dibereskan, gak ada tanggung jawabnya. Fulan muamalahnya begini, Alan istrinya dibeginikan, anaknya dibegitukan. Ini orang tahu sepak terjang kamu bagaimana, track record kamu seperti apa, orang tahu. Itu yang sebenarnya hakikat kamu. Orang yang gak ngerti, kamu gak usah tertipu. Kalaupun mereka puji kamu setinggi Menara Eiffel, apa artinya buat kamu? Ilmu yang merubah dirimu. Bercerminlah untuk kamu tahu bermanfaat tidak ilmumu, buah daripada ilmu. Dan itu seperti kita sebutkan tadi, itu yang dinanti, itu yang ditunggu kan, buahnya. Kalau enggak, kamu enggak berubah, apa artinya kamu belajar ilmu? Buat apa? Disebutkan di majelis Imam Ahmad yang hadir kurang lebih 5.000 orang. 5.000, bayangkan. Kamu kira semuanya para thullabul ilm, penuntut ilmu, perawi-perawi hadis, muhadithin? Enggak. Yang perawi, penuntut ilmu paling cuma sekitar 500. Yang nyatet, nulis haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah. Sisanya 4.500 orang kurang lebih datang untuk belajar meniru, bertoladan kepada Imam Ahmad, akhlaknya, sifatnya, tindak tanduknya, gerak-geriknya, untuk merubah diri mereka. Karena mereka tahu ini imam besar, jadi toladan. Mereka ingin meniru. Buah daripada ilmu. Enggak akan ada yang angkat dirimu kecuali Allah SWT. Kemudian dengan amalanmu sendiri dan sifat serta akhlakmu, muamalahmu. Itu yang membuat orang itu terangkat, dan itu pula yang membuat orang itu jatuh. Itu yang membuat orang itu disegani, dihormati, dimuliakan, dicintai. Karena Allah yang jadikan itu kepada hambanya, yarfa' wa yakhfud. Allah yang angkat, Allah yang jatuhkan. Kemudian karena ketakwaanmu, ilmumu, akhlakmu, sifatmu, budi pekertimu, tindak tandukmu, muamalahmu, sehari-harimu seperti apa? Itu yang akan mengangkat dirimu kalau itu semua baik. Kalau itu semua rusak, jelek, ya itu pula yang akan menjatuhkan dirimu. Kamu paksa kayak apa ingin kamu mendapati posisi tinggi, gak akan bisa kamu dapati. Kamu manbud, mabghud, kamu dibenci, kamu gak disenangi. Kalau watakmu tetap seperti itu, akhlak dan sifatmu buruk dan jelek, buat orang kecewa, buat orang sakit hati, terdolimi, gak akan ngangkat kamu. Kamu mau maksa seperti apa, kamu minta perlindungan kesana kemari, berusaha, gak akan bisa. Gak akan ada yang ngangkat kamu. Tempat tidak akan mengangkat kamu, waktu juga gak akan mengangkat kamu. Ilmu, amal saleh, akhlak, ibadah, muamalah, sifat, karakter, tabiat, itu yang membedakan satu orang dari yang lainnya. Orang seperti dikatakan majbul bihubbi man ahsana ilaih. Orang itu sudah jibilahnya, bawaannya, senang, menghormati, mencintai ya orang yang baik kepadanya. Kalau tahu fulan muhsin, betul-betul banyak berbuat baik, masya Allah orang ini enak dalam muamalah, ihsan dalam bicaranya, ihsan dalam muamalahnya, ihsan, orang pasti cinta, pasti senang sama dia. Kalaupun seluruh dunia berusaha untuk menguburkannya dengan segala macam trik dan cara supaya dia dibenci dan dimusuhi, gak akan bisa. Tetap orang akan mencintai dia, orang akan memuliakan dia. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah jelek, kalaupun seluruh dunia sepakat untuk ngangkat dia dan memuliakan dia, tetap dia akan jatuh. Gak akan ada yang mau mencintai dan menyenangi dia. Sunnatullah fi khalqihi, buah daripada ilmu, dan harus membuahkan itu, berubah. Kalau enggak, apa bedanya dia dengan juhala? Kan enggak ada nilainya akhirnya ilmu. Makanya Waqi tadi, guru besarnya Imam Ahmad, termasuk gurunya Syafi'i juga, Waqi Ibn Jarrah rahimahullah, pernah disebutkan beliau di biografinya dicaci maki orang. Ya dikata-katai macam-macam lah. Kamu itu begini, kamu begitu, ini diumpati dengan berbagai macam kalimat ini itu. Waqi diam saja, nggak balas, nggak membela diri, Setelah orang itu pergi, disampaikan kepada beliau, kenapa engkau diam? Kami tahu kamu bisa jawab. Ini bisa membuat orang itu terdiam, bisa, sangat bisa, sangat mampu untuk mendiamkan itu orang yang benci sama beliau. Kenapa engkau memilih diam, tidak melayani orang itu? Ini jawaban Imam Waqi. Falima nata'allamul ilma idzan. Kalau kamu menjawab, kalau kamu ini, lalu buat apa kamu belajar ilmu? Untuk apa terus? Tiap ada orang bicara kamu jawab. Tiap ada orang mengata-ngatai kamu, apalah, kamu layani, kamu ladeni, buat apa terus kamu belajar ilmu? Itu kan gak ada bedanya dengan orang luar sana yang jauh dari ilmu. Kamu lihat, apalagi dengan fitnahnya medsos ini, gak ada satu komentar pun, satu kata saja keluar, diladeni, dilayani, gak bisa, ini kamu yang begini begitu, terus saling lempar kata, saling jawab kalimat. Lalu buat apa ilmu kamu pelajari? Seperti kata Waqi, ngapain terus kamu belajar ilmu selama ini? Kalau sifat dan akhlakmu kayak orang-orang jahil, safih bahkan, sufaha, kan gak membedakan kamu dari mereka akhirnya. Orang rendah dengan perbuatannya, kamu ikut rendah seperti dia, melakukan hal yang sama. Semestinya kamu muliakan dirimu. Sayang-sayang kamu melayani mereka. Hormati dirimu, muliakan, karena ada pada dirimu ilmu. Tentu melihat a'imah, gak usah jauh-jauh, yang di zaman kita lah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, mana kamu pernah dapati? Padahal musuhnya banyak. Kamu tunjukkan satu saja, mereka layani, mereka ladeni, itu fulan berkata begini, gak benar, fulan itu begini, begitu, saya dikatai ini, itu, saya difitnah begini. Kamu cari. Yang ada mereka bicara ilmu, nasihat, akhlak, banyak bicara mereka tentang ilmu kan. Syarah kitab ini, syarah kitab itu, akidah, akhlak, fikih dan lain sebagainya. Kalau enggak, buat apa kamu belajar ilmu seperti kata Waqi? Di pernah kamu lihat sifat seorang alim, antum tahu bin Baz rahmatullah alaih, imam, mufti, alim besar, sibuknya luar biasa, tiap hari yang tamu, yang bertanya, yang dari pemerintah, yang ini, yang itu, orang besar. Walhasil di saat beliau menemui tamunya, banyak sibuk ini itu, walhasil datang orang awam, orang nggak tahu dari mana, walhasil masuk bludus begitu saja. Nah, langsung dia teriak dan dengan suara keras, kasar. Ya Syekh, ana butuh syafaat dari kamu, tulis syafaat untukku. Dia minta rekomendasi begitu dari Syekh. Syekh sabari. Ya, insyaallah nanti ana tuliskan buat kamu. Kamu duduk dulu. Tunggu, enggak bisa Syekh. Sekarang. dulu kenaku begini-gini. Qillatul adab. Adabnya jelek orang ini yang masuk ini. Kamu kan bisa tuliskan syekh ini fulan fulan gubernur untuk membantu aku punya hajat ini itu. Dengan sabarnya sampai syekh tuliskan. Bukan orang yang pengangguran Syekh bin Baz. Ditulis Yakhir kasih rekomendasi dari Abdul Aziz bin Baz kepada Amir Fulan agar membantu orang ini namanya Fulan-Fulan, tanda tangan beliau. Itu aja sudah luar biasa ya. Kesantunan beliau, kesabaran beliau, akhlak. Kamu lihat. Orang ini mau keluar, mau pulang, kata saya enggak bisa. Duduk sini. Enggak bisa saya, anak harus pulang, anak kembali ke hotel atau kemana tempat dia. Enggak. Kamu harus duduk sini. Ya Syekh, afwan, mungkin bahasa kita bebasnya gitulah. Afwan, maaf, ini anak terburu-buru harus pulang gini. Enggak, aku paksa. Kamu harus makan siang bersama aku di sini. Diundang makan siang, dipaksa untuk makan siang bersama beliau. Ya Syekh, ya Allah, jazakallah khair undangan antum ini. Tapi ana sudah ada janji sama fulan di sana. Ini telpon, kata Syekh. Kamu telpon temanmu itu. Bilang afwan, ana gagalkan janji karena bin Baz memaksaku untuk makan siang bersamanya. Ini telpon. Ya fulan, afwan. Gini. Akhlak. Santun, tawadhu, semuanya. Begitu orang yang berilmu. Gak ada teriak-teriak, gak ada cekcok, gak ada kata-kata tajam, gak ada kalimat-kalimat yang menggores, gak ada yang menyakiti hati, gak ada. Akhlak kenabian. Ketika Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW datang-datang seseorang langsung menginikan baju Rasul. Tidak adab sekali. Luar biasa, bukan sekedar tidak adab. Dan dia katakan dengan kalimat tajam, ya Muhammad iqdi, wahai Muhammad, bayar utangmu, karena Rasulullah berutang sama dia sallallahu alaihi wasallam. Bayar utangmu. Enggak cukup itu kalimat orang, subhanallah. Antum Banu Hashim qaumun mutl. Dia katakan dasar memang kalian Bani Hashim ini mutl. Orang mutl itu orang yang suka nunda-nunda pembayaran. Janji akhir bulan Januari, misalnya sudah akhir bulan, jatuh tempo, jangan sekarang, Februari lah, Februari. Nanti Februari, Maret lah, terus. Itu yang dia ucapkan ke Rasulullah SAW. Sambil digini kan. Siapa yang kuat melihat itu? Umar sampai mengatakan, ya Rasulullah izinkan, biar aku penggal kepala orang ini. Gak beradab kamu di depan Rasulullah SAW. Dan dia orang kafir. Rasulullah SAW katakan kepada Umar, ya Umar, ala ta'muruhu bihusnil iktidha wa ta'muruni bihusnil qadha. Ya Umar, yang lebih baik kamu ingatkan dia supaya meminta hak dia dengan baik. Dan kamu perintahkan aku juga, ingatkan aku ya Umar, untuk segera melunasi dengan baik juga. Itu lebih baik daripada kamu penggal kepala dia. Memang itu hutang. Lalu beliau perintahkan, ambilkan uang sekian, kamu bayarkan ke fulan. Akhlak, muamalah, santun, sabar, sampai membuat orang itu akhirnya bersyahadat melihat seperti itu di mata kepalanya. Berubah dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik wal i'ana, membantu kita semua untuk berbenah diri, bermanfaat ilmu yang kita pelajari dan barokah merubah kita kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.